kau juga berhati busuk, Setara. Semula aku mengira kau lembut dan berwibawa. Tapi nyatanya, kau dan kelompok kalian sama seperti Mumrah, musuh besar kalian. Itu semua urusan kelompok kami, Gogglepink. Aku pun ingin coba-coba mengadu kekuatan denganmu. Kurang ajar. Baik, aku akan menghadapimu, Setara. Hup, hup, hup. Kelompok Thundercats palsu secara serempak menyerang kelompok Google Five. Kelompok Google Five tidak tinggal diam, maka terjadilah pertarungan yang sangat seru. Kedua kelompok mempunyai kekuatan yang sangat seimbang. Hingga akhirnya, kelompok Google Five. Google Red! Sebaiknya kita cepat-cepat mengeluarkan kekuatan kita. Kalau begini terus, kita tidak selesai menghadapi mereka. Betul, Google Black, Google Blue, Google Yellow, dan Google Pink. Mari kita satukan kekuatan kita. Ayo, cepat! Setara, mereka sudah bersatu dan membentuk huruf V. Mereka pasti ingin mengeluarkan kekuatan bilik mereka. Hei, kita tahan sama-sama serangan mereka. Ayo, kita mulai serang mereka. Dengan lantang, Google Five menyebutkan Google Victory. Maka setelah itu, mereka masing-masing memegang pedang. Dan dari pedang itu, keluar sinar merah yang menyatu. Kemudian, menghantam kelompok Thundercats palsu. Dadah, Khususak! Aku tak menyangka kekuatan Google Victory. Ya, mereka sudah saat ini. Aku tidak menyangka. Kita harus menyingkir dari sini. Aduh. Kita harus kembali ke planet Mars, Lion O. Kita harus lapor kepada pimpinan kita, Cilok. Betul, Cesara. Ayo, kita pergi sebelum mereka meringkus kita. Hei, mau lari kemana kalian? Tunggu! Dasar manusia pengecut! Kurang ajar. Seenaknya saja mereka melarikan diri dari sini. Penduduk yang tidak bersalah sudah banyak yang jadi korban. Kita harus meminta pertanggungjawaban mereka, Google Red. Ya, kita harus menyusul mereka ke pegunungan Hulk. Ya, memang betul. Kita harus meminta pertanggungjawaban mereka. Tapi tidak sekarang kita ke sana. Kita pulihkan dulu keadaan kota yang kacau ini. Betul. Nah, sekarang mari kita periksa penduduk. Siapa tahu di antara mereka ada yang perlu bantuan tenaga kita. Mari kita pergi. Kelompok Google Five memeriksa keadaan kota-kota. Bagi mereka yang terluka, Google Five membawa mereka ke rumah sakit. Dan sementara itu di planet Mars, dengan angkuhnya, Tuan Cilox di singgasananya yang berlapiskan emas murni. Bagaimana dengan manusia-manusia planet yang menyerupai Thundercats dan Goggle Five? Apakah mereka sudah kembali dari bumi? Sudah, tuanku. Tapi kondisi tubuh mereka sangat mengkhawatirkan. Tampaknya mereka terluka cukup parah. Dalam setiap perjuangan, jangankan terluka, mati pun tidak jadi masalah. Ini perjuangan Jenderal Lutka. Aku tahu, tuanku. Tapi bukankah sebaiknya kita menolong mereka yang terluka dulu? Biar saja. Itu bukan aku atau kau punya urusan. Itu urusan Menteri Kehidupan negeri ini. Kalau memang Menteri Negeri Kehidupan masih menginginkan hidup, mereka akan terus hidup. Baiklah. Itu terserah Tuan saja. Tuan yang akan mengaturnya. Tapi aku heran. Kenapa manusia-manusia planet ciptaan Tuan bisa dikalahkan oleh masing-masing kelompoknya? Aku menciptakan mereka bukan untuk menjadi manusia super. Aku hanya membuatnya supaya tubuh mereka menyerupai penguasa bumi itu. Jadi jika bertarung sungguhan, tentu saja mereka akan kalah. Kenapa tuanku tidak menciptakan sekalian saja dengan kekuatannya, agar manusia-manusia planet ciptaan tuan sekaligus dapat menghancurkan mereka? Kalau kulakukan seperti itu, mereka terlalu enak. Kelompok Thundercats dan Goggle Five akan mati secara terhormat. Hal itu tidak kukehendaki, Lutbah. Jadi sebenarnya kematian macam bagaimana yang Tuan kehendaki untuk Thundercats dan Goggle Five? Aku ingin mereka mati setelah nama harum dan kebesaran mereka sudah pudar di mata orang-orang bumi. Thundercats dan Goggle Five harus merasakan bagaimana rasanya dimusuhi rakyat. Sungguh suatu penghancuran yang sangat fatal. Tuan memang hebat dalam pengaturan rencana. Iya. Kalau aku tidak pintar, mana mungkin aku bisa menguasai planet Mars? Dan perlu kau ketahui, Lutbah, setelah dua kelompok manusia ciptaanku itu membuat kerusuhan sesuai dengan perintahku, sebentar lagi kita akan menyaksikan dua kekuatan besar saling baku hantam. Ya, betul. Betul, tuanku. Masing-masing kelompok akan saling menuduh. Thundercats akan menuduh Goggle Five yang membuat kerusuhan di wilayah pegunungan Hulk. Dan begitu juga sebaliknya. Goggle Five akan menuduh kelompok Thundercats yang membuat kerusuhan di kota Jepang. Memang betul apa yang dikatakan Cilox, penguasa planet Mars. Di markas Goggle Five, Goggle Red, Goggle Black, Goggle Blue, Goggle Yellow, dan Goggle Pink. Mereka tengah menyusun rencana untuk penyerangan ke pegunungan Hulk. Biar bagaimanapun juga, kalau kita tidak bisa meringkus kelompok Thundercats, hatiku belum puas. Aku juga begitu. Jika mereka nanti bisa diringkus, mereka akan kuhadapkan pada tiang gantungan di tengah-tengah kota. Biar penduduk tahu manusia yang telah mengacaukan ketentraman mereka. Apalagi yang namanya Pantro. Dia sudah terlalu menghinaku. Aku yang akan menghukumnya sendiri. Aku akan menamatkan riwayat mereka. Biar masyarakat bumi tahu bahwa Thundercats tidak lebih dari pembunuh keji dan penakut. Ya, perasaanku juga sama dengan perasaan kalian. Tetapi aku masih tidak habis mengerti. Mengapa mereka sampai tega mengacaukan kota ini? Setauku, Thundercat adalah kelompok yang baik dan tidak pernah berbuat jahat. Betul, Google Red. Aku sama sekali tidak menyangka kalau yang membuat kerusuhan itu adalah kelompok Thundercats. Iya. Barangkali saja sekarang mereka sudah dipenuhi oleh hawa nafsu mereka dan ambisi mereka. Ada satu hal lagi yang masih aku sangsikan. Apa itu, Gogolfing? Setauku, Thundercats adalah penguasa sebelah utara yang sulit untuk ditaklukkan dan memiliki kehebatan yang luar biasa. Tapi nyatanya, setelah aku berhadapan dengan mereka, aku sama sekali tidak melihat kehebatan mereka. Iya. Kau memang betul, Gogolfing. Bukan hanya kau saja yang merasakan hal itu. Tetapi teman-teman kita yang lain tentu juga merasakannya. Jangan-jangan mereka... Stop, Google Black. Kita jangan mengambil kesimpulan lebih dulu sebelum kita membuktikannya sendiri. Ya, kita harus membuktikannya nanti setelah tiba di pegunungan Hook. Ya, betul. Kita jangan mengambil kesimpulan sekarang. Sebaiknya kita harus membuktikannya terlebih dahulu. Baik, baik. Kita harus membuktikannya terlebih dahulu. Nah, sekarang kapan kita akan berangkat ke pegunungan Hook? Betul, Google Red. Kalau terlalu lama, nanti masalahnya akan sirna begitu saja. Baiklah. Tapi bagaimana dengan persiapan kita? Semua sudah siap, Google Red. Pesawat tempur dan persenjataan kita sudah siap. Kita hanya tinggal berangkat saja. Baiklah. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Google Five. Jadilah rencana Google Five untuk menyerang kelompok Thundercats di pegunungan Hook. Sementara itu, di markas Thundercats. Kita harus membuat serangan balasan, Lion O. Mereka jangan kita biarkan semena-mena di wilayah kita. Betul, Lion O. Kalau kita diamkan saja, lain waktu mereka akan melakukan hal yang sama. Menyerang mereka mudah saja. Tidak bedanya kita menyerang Mumbra, musuh besar kita. Tapi aku masih ragu dengan mereka. Apakah sesungguhnya Google Five yang sudah membuat kerusuhan itu di wilayah kita? Kenapa kau masih ragu, Lion O? Bukankah kau sendiri menyaksikan kalau mereka adalah Google Five? Apa yang membuatmu ragu, Lion O? Setahuku, Google Five tak pernah jadi perusuh. Di negerinya, mereka dikenal sebagai pahlawan pembasmi kejahatan. Omong kosong. Tapi nyatanya mereka masih tega membunuh rakyat yang tidak bersalah. Nah, lantas di mana lagi keraguanmu, Lion O? Setahuku, mereka juga memiliki kekuatan yang hebat dan hampir sama dengan kekuatan kita. Tapi apakah waktu kelompok kita bertempur dengan kelompok mereka, kalian tidak merasakan sesuatu yang ganjil? Ya, aku pun merasakan keganjilan itu, Lion O. Kehebatan mereka sewaktu bertempur dengan kita tidak ubahnya dengan kehebatan tangan kanan Mumbra. Iya, aku pun tidak melihat jurus-jurus Google Pink yang tangguh. Mereka terlalu mudah untuk kita kalahkan. Dan perlu kalian ketahui bahwa kelompok Google Five mempunyai kekuatan Google Victory yang sangat hebat. Tapi sewaktu kita bertempur dengan mereka, mereka tidak mengeluarkan kehebatannya itu. Padahal kita sudah mengeluarkan kekuatan Thundercats yang paling dahsyat. Jangan-jangan mereka Google Five. Stop, Setar. Jangan membuat kesimpulan sebelum kita membuktikan sendiri di kota mereka. Jadi, kapan kita akan membuktikannya ke sana? Bagaimana dengan persiapan kita? Semua sudah siap, Tigra, Snowman, dan Snuff yang mempersiapkannya. Baiklah, kita berangkat sekarang juga. Hari itu juga, kelompok Thundercats berangkat menuju kota Jepang. Namun, baru sampai pertengahan jalan, mereka sudah menjumpai pesawat Google Five. Berdebah. Rupanya mereka juga mau menyerang kembali wilayah pegunungan Hook. Dentro, ya. Pancing mereka ke bawah. Siap, Lion O. Thank you. Kurang ajar. Rupanya mereka sudah siap mau menyerang kota kita lagi. Google Black, ikuti pesawat mereka. Siap, Google Red. Rupanya mereka memancing kita ke bawah. Mungkin mereka enggan bertempur di udara. Ikuti saja keinginan mereka, Google Black. Mau di udara, mau di laut, mau di darat, kita harus siap melayani mereka. Manuver, Google Black. Oke, Google Red. Ternyata kalian ingin membuat kerusuhan lagi di kota kami, Thundercats. Kalian yang ingin membuat kerusuhan lagi di wilayah kami, Google Five. Kau kejam. Rakyat yang tidak bersalah kalian bunuh. Kalian yang kejam. Kalian tidak punya rasa pri kemanusiaan. Malah kalian menyerang pusat kota. Aku sebelumnya tidak pernah membuat kerusuhan di kota kalian. Seperti yang kalian tuduhkan kepada kelompok Thundercats. Kelompok Thundercats tidak serendah itu, Google Five. Google Five juga tidak pernah menyerang wilayahmu. Tidak pernah menyerangmu. Lantas siapa yang menyerang wilayahku pada saat itu? Sungguh mati. Google Five tidak pernah merasa menyerang wilayah Thundercats. Malah sekarang, aku ingin ke pegunungan Hook untuk meminta pertanggungan jawab Thundercats yang sudah membuat kerusuhan di kota kami. Sungguh mati. Aku pun tidak pernah membuat kerusuhan di kota Google Five. Justru sekarang kami ingin ke sana. Kami ingin meminta pertanggungjawaban kelompok Google Five yang telah membuat kerusuhan di wilayah Thundercats. Aneh. Google Five tidak pernah menyerang wilayah Thundercats. Tapi kenapa sekarang Thundercats ingin meminta pertanggungan jawab Google Five? Kalian juga aneh. Thundercats tidak pernah menyerang kota Google Five. Tapi kenapa Google Five meminta pertanggungjawaban Thundercats? Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada kelompok kita masing-masing. Ya, aku pun merasakan hal itu, Google Red. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita masing-masing membuktikannya? Usul yang baik. Agar kita masing-masing tidak saling mencurigai. Google Black, Google Blue, Google Yellow, dan Google Pink. Mari kita buktikan salah satu kekuatan kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Baik, baik, Google Red. Adakah Google Five yang membuat kerusuhan di wilayah Thundercats memiliki kekuatan Google Victory milik Google Five? Ya, kalian memang benar. Google Five yang membuat kerusuhan di wilayah kami tidak memiliki kekuatan itu. Nah, berarti yang membuat kerusuhan di wilayah kalian adalah Google Five palsu. Nah, sekarang, agar kami pun tidak menuduh Thundercats yang membuat kerusuhan di kota kami, maka sekarang buktikanlah, Lion O. Baiklah, kami akan membuktikannya, Google Red. Kawan-kawan, mari kita buktikan kepada Google Five. Baik. Thundercats! Nah, Apakah Thundercats yang membuat kerusuhan di kota Google Five mempunyai kekuatan Thundercats seperti itu? Tidak. Thundercats yang membuat kerusuhan di wilayah Google Five berarti Thundercats palsu. Kami atas nama kelompok Thundercats mohon maaf telah mencurigai Google Five. Ya, kami pun atas nama Google Five mohon maaf telah mencurigai kelompok Thundercats. Maafkan kami ya. Wah, kita sudah salah paham nih. Rencanaku gagal total. Mana orangnya? Aku tidak tahu, Lion O. Pemilik suara itu pasti yang ingin mengadu domba kita. Ternyata kalian memiliki kecerdikan yang hebat. Manusia planet Mars ciptaanku yang menyerupai bentuk kalian tidak bisa sesempurna seperti aslinya. Kali ini aku mengakui kekalahanku. Tapi lain kali aku akan membuat perhitungan kembali. Sampai bertemu kembali, Thundercats. Sampai bertemu kembali, Google Five.